Mitra bisnis dalam serial tulisan di koran internet yang bertajuk Platform Presiden 2009, Kwikyanggi menyarankan agar presiden terpilih dalam pemilu 2009 mengajak segenap bangsa Indonesia untuk melakukan introspeksi dan kembali pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen, agar segala kekacauan yang timbul akibat 4 kali amandemen bisa diredam. Untuk membahas persoalan ini, segera kita akan temui Kwikyanggi. Pak Kwik, segala kekacauan yang terjadi di tubuh pemerintahan dari pusat hingga daerah dan juga keterpurukan yang kita alami saat ini, apakah itu murni kesalahan pemerintah, Pak? Iya, memang dalam semua bidang sebetulnya mengalami keterpurukan. Apakah ini disebabkan oleh karena pemerintah yang lemah, pemerintah yang tidak mengerti persoalan? Ya iya. Jelas, oleh karena mereka punya kuasa besar kok. Tapi Pak Kwik, bukankah itu bagian dari proses pembelajaran yang harus kita lakukan? Saya kira iya, kalau itu jelas. Cuma sekarang yang menjadi pertanyaan, biayanya berapa besar? Dan apa kuat ditanggung? Nanti jangan-jangan belajar terus sampai ambruk sama sekali. Lantas untuk men-set ulang semua ini, apakah satu-satunya jalan kita harus kembali pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen, Pak Kwik? Iya, kembali dulu. Tetapi dengan pengertian kita akan mengamandemen. Bentuklah suatu tim yang kokoh. Direncanakan. Amandemennya sendiri direncanakan. Tidak terus kemudian MPR ngetok palu. Kita amandemen, mari berbicara. Lah terus yang kalibernya, coba saya kalau nyebut nama nanti menghina. Ya. Kalibernya yang mengamandemen itu kaliber apa? Gitu loh. Kan bukan kalibernya Supomo, Muhammad Yamin, kan bukan itu. Sama sekali tidak. Terus kemudian rakyatnya sendiri. Apakah rakyatnya sendiri itu memang sudah mempunyai pendidikan yang cukup untuk menjalankan demokrasi yang seperti ini? Gitu. Jadi presiden terpilih pada pemilu nanti harus bertindak seperti Bung Karno yang berani mengeluarkan dekret untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Begitu Pak Kwik? Dari situ kan kelihatan, mestinya kan mesti belajar, mengubahnya lagi hati-hati gitu kan. Ini tidak hati-hati, gerusa-gerusu sekali kelihatan. Bahwa setelah eksperimen yang macam-macam yang sifatnya rada liberal, itu kan ternyata gaduh, kacau, lalu kemudian kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang oleh Bung Karno didekretkan aja oleh dia gitu. Karena dia pemimpin yang kuat, yang berani. Demikian Kwikyanggi, saya Dinda Natasha.